Mitra bisnis, pemerintah kembali menetapkan hari Jumat minggu ini sebagai cuti bersama. Ini di luar cuti bersama yang telah ditentukan sebelumnya dalam kalender libur tahunan nasional. Menko Kesra mengatakan, cuti adalah momen untuk penyegaran bagi pegawai. Di sisi lain, kebanyakan libur panjang serta libur yang bukan diagendakan pada awal tahun tentunya akan berdampak terhadap sektor bisnis. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda? Saya melihat libur itu penting ya, karena nggak lepas dari setiap orang itu juga harus ada istirahatnya. Tapi kalau itu menyangkut misalnya produktivitas, ya kita akan melihat sejauh mana kalau itu memang itu adalah satu libur misalnya Natal, Puasa, atau Lebaran itu. Kegiatan itu kan menjaga, menghargai ya, untuk mereka yang katakan yang punya apa hubungan dengan keagamaan dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat untuk hanya semata-mata libur saja, banyak libur yang kan tidak sesuai dengan katakan aspirasi dari para pekerja atau para pengusaha ya, mungkin sebaiknya dikurangin gitu. Bagaimana Anda menilai hari libur di Indonesia? Saya melihat di Indonesia liburnya cukup banyak ya, dan saya melihat jumlah hari kerjanya kan 5 hari kerja ya setiap minggu ya. Sabtu minggu itu mereka hari sehari apa ketenangan kerja untuk bisa misalnya menambah motivasi dan sebagainya. Tapi kalau libur itu memberikan semacam dampak negatif terhadap para pengusaha ya sebaiknya itu harus dipertimbangkan. Apakah hari libur yang banyak akan mempengaruhi calon investor? Ya itu saya melihat, Pak Investor juga melihat. Kalau dia melihat kalau referensinya adalah di negara-negara mereka sendiri bahwa sebenarnya para investor melihat kalau terlalu banyak upacara-upacara dan sebagainya sekaligus juga katakan tidak memberikan semacam nilai kualitas yang tinggi ya mungkin investasinya agak sedikit enggan untuk bisa mendorong. Tapi kan tidak lagi terdapat peluangnya, kalau peluang bisnis bagus ya mungkin tidak begitu terlalu dipikirkan. Jadi para investor melihat juga peluang-peluang apa yang bisa ditanamkan di negara yang terkait. Nah saya rasa libur penting, tapi kalau itu melebihi daripada hari-hari yang katakan pandanya di dunia ya saya melihat itu mengurangi produktivitas yang juga mengurangi efek untuk bisa menahan modalnya. Demikian Charles Sairang, saya Dinda Natasha.